bagaimana tentang sikap si fulan yang melakukan bom bunuh diri di Masjid Cirebon. Kita kasihan. Kenapa kasihan? Karena dia terjerumus dalam kekeliruan yang fatal, dengan kekeliruan yang sudah tidak bisa lagi diperbaiki ya oleh diri dia. Karena apa? Karena sudah mati, nggak ada lagi kesempatan untuk tobat. Kalau tidak mati agak mending, nanti bisa tobat, dinasihati, ngerti, tobat. Kalau ini enggak. Dan itu murni bunuh diri. Dan Nabi SAW menyatakan siapa orang yang bunuh diri, maka di alam kuburnya dia akan diazab dengan cara seperti dia bunuh diri di dunia. Siapa orang yang bunuh dirinya menancapkan pisau ke jantungnya, nanti di alam barzahnya dia akan menancapkan pisau terus ke jantungnya sampai hari kiamat. Siapa yang bunuh dirinya dengan cara naik ke atas tempat yang tinggi lalu dia menjatuhkan diri di sana sehingga pecah kepalanya, nanti di alam barzahnya seperti itu pula. Oleh karena itu sangat-sangat dikasihani orang ini, tetapi sebesar apapun kesalahannya dia tidak kafir. Dia tidak keluar dari Islam, dia tetap Muslim, dan sebagai Muslim tetap memperoleh hak sebagaimana Muslim pada umumnya. Kita doakan, kita mintakan doa ampunan bagi dia, tetap disolatkan dan tetap dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Sehingga tidak syar'i pula sekelompok orang yang menolak dikuburkannya orang itu di tempat tinggal atau di daerah dia. Nggak boleh. Tetap kita harus menguburkan dia, harus mensolatkan dan memintakan ampunan untuknya, karena kesalahannya itu tidak mengeluarkan dia dari keislaman. Wallahu a'lam. Bolehkah mendakwahkan ilmu syar'i kepada orang yang jahil sementara kita belum bisa mengamalkannya dan belum ada orang yang berdakwah kepadanya? Ya tetap harus. Kalau kita tahu orang-orang itu butuh ilmu, kita datangi, kita berikan ilmu. Walaupun kitanya sendiri belum mampu mengamalkan apa yang kita dakwahkan tersebut. Jangan sampai ini menjadi penghalang, saya enggak berani dulu apa mengajarkan tata cara sholat kepada orang lain sebab saya sendiri belum sholat. Walaupun kita belum sholat, ajarkan, suruh orang lain untuk sholat, ajarkan tata cara sholat kepada orang lain. Maka kita tetap dapat pahala dari dakwah kita walaupun kita tetap dosa karena belum sholatnya. Tapi kalau umpamanya kita sholat tidak, mengajarkan sholat kepada orang lain juga tidak. Kita dapat dua dosa. Pertama dosa tidak sholatnya, kedua tidak mengajarkan sholat kepada orang lain. Berapa jumlah ayat Al-Quran? A. 6666 atau B. 6236. Yang benar B. 6236. Coba aja, sekarang kan gampang ya, ada komputer, ada kalkulator ya. Coba hitung, Al-Fatihah 7 ayat, Al-Baqarah 268, kemudian Ali Imran 200, An-Nisa 200, terus begitu jumlahkan. Kan semua cuma 114 surat, nanti akan sampai pada angka 6236 ayat. Antum harus menghususkan, menghitung ini coba sebagai bentuk perhatian antum kepada Al-Quran. Walaupun hanya sekali, untuk meyakinkan berapa jumlah total. Hitung berapa ayat, jumlah, nanti akan sampai pada angka 6236 ayat. Kenapa para ulama belum membentuk daulah? Bukan belum membentuk, tapi belum berhasil. Membentuknya, ikhtiar untuk itu sudah. Kita juga begitu. Emangnya selama ini kita melakukan ini dan itu untuk apa? Untuk terbentuk daulah. Caranya ada dengan mendakwahkan, berawal dari dakwah tauhid, lalu disusul dengan dakwah-dakwah yang lainnya. Nah, Ini dalam rangka menuju terbentuknya daulah. Sebagaimana Rasulullah SAW membentuk daulah itu bukan dengan jalan melalui jalur politik, dengan membentuk umpamanya komunitas yang bercorak politik, enggak, tapi dakwah dengan dakwah semuanya nurut, serta semuanya nurut, baru dengan sendirinya daulah itu terbentuk sebagai hadiah atau pemberian anugerah dari Allah atas akidah, atas tauhid, atas akhlak, atas keislaman yang sudah tegak dalam diri mereka. Khilafah dan daulah ini merupakan anugerah Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang layak. Tapi kalau kita mengusahakan mengikhtiarkan daulah khilafah melalui jalur politik tanpa memperhatikan aspek dakwah tauhid, dakwah akidah dan seterusnya, sehingga tauhidnya bercampur syirik, akidahnya bercampur bid'ah, lalu terus didekakan daulah dari aspek politik, enggak akan pernah bisa, Karena apa? Daulah, sekali lagi, khilafah itu anugerah Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang layak menerimanya. Dan orang yang layak itu adalah orang yang bermula dari kelurusan dan kekuatan tauhid, akidah, iman, dan berkembang kepada aspek-aspek lain, barulah mereka itu layak. Kalau dalam bentuk politik tapi tidak dakwah, coba ya sekarang dengan mekanisme pemilihan pemimpin di Indonesia saja dulu. Cawapres pasangan capres dengan cawapres dipilih oleh umat, oleh seluruh rakyat, maka yang terpilih adalah orang yang dianggap mewakili akidah, aspirasi dan keyakinan pemilihnya, rakyatnya. Rakyatnya jauh dari tauhid, rakyatnya jauh dari Islam karena tidak terdakwah, ya akhirnya yang mereka pilih adalah orang-orang yang sekuler, orang-orang yang nasionalis, orang yang sedikit terlihat warna Islamnya enggak terpilih, ya. Dulu di Indonesia ada 5 pasangan capres cawapres. Di antara 5 pasangan itu ada 1 atau 2 pasangan yang dianggap mewakili umat Islam gitu ya, dianggap. Cuma dianggap. Pemilihan. Putaran pertama langsung terjungkal kalah ya. Yang menang tetap aja pasangan yang nasionalis sekuler. Sampai yang terpilihnya juga yang kayak gitu. Itu hasil pemilihan siapa? Hasil pemilihan seluruh rakyat. Rakyat kok milih begitu karena apa? Karena gak didakwahi rakyatnya. Coba kalau rakyatnya didakwahi, tauhidnya lurus, Islamnya kuat, muncul pemilihan, pasti rakyat akan memunculkan calon yang mereka anggap Islamnya kuat. Lalu itu yang akan mereka pilih. Dakwah bukan jalur politik, bukan melalui partai, tapi melalui dakwah. Dengan dakwah nanti rakyat itu akan faham, akan islami, dan otomatis akan memilih pemimpin yang islami pula. Jadi kalau pertanyaan kenapa ulama belum membentuk daulah, sudah dari dulu juga sudah berupaya, cuma belum kesampaian juga karena dakwah yang mereka lakukan itu jauh lebih kecil pengaruhnya daripada dakwah batil. Dakwah batilnya jauh lebih gencar ya. Bagaimana membela diri dari tuduhan ya bahwa yang berjenggot dan celana ngatung itu dituduh teroris? Ya, bahkan sekarang tuduhannya bukan hanya itu, tetapi secara terang-terangan baik di media televisi, di koran, di internet, ada buku gitu ya, bahwa para teroris itu berakidah Salafi Wahabi ya. Kenapa ada tuduhan itu? Karena mereka gak tahu Salafi Wahabi itu kayak gimana. Salafi Wahabi itu musuhnya teroris. Oleh orang teroris Salafi Wahabi ini dituduh musuh besar, oleh pihak tertentu dituduh teroris. Jadi digencet di tengah-tengah nih. Dan kita harus sabar. Padahal yang sebenarnya Salafi Wahabi anti terorisme. Karena apa? Karena Salafi Wahabi tidak mengkafirkan orang-orang yang berdosa besar. Ahli maksiat itu tidak kafir. Orang yang terjerumus ke dalam kebidahan, ke dalam kemaksiatan, mereka masih muslim. Kalau muslim, bukan kafir. Kalau bukan kafir, gak boleh dibunuh, gak boleh dibom, gak boleh diperlakukan seperti halnya orang kafir, gak boleh. Gak boleh disakiti, tidak boleh hartanya dirampas. Bahkan orang yang melakukan perbuatan kufur atau perbuatan syirik pun oleh Salafi Wahabi tidak langsung divonis kafir dan musyrik, enggak. Mungkin mereka melakukan itu karena ketidaktahuan, karena kebodohan. Tidak kafir, tidak musyrik, dan tidak boleh dibunuh, tidak boleh dikafirkan, tidak boleh dimusyrikan, gitu. Enggak boleh sama sekali. Itu Salafi Wahabi. Bahkan pemerintah yang banyak melakukan penyimpangan tapi dia masih sholat, masih menunjukkan keislamannya, itu tetap pemerintah yang muslim, tidak kafir. Makanya tidak boleh diberontak, tidak boleh di umpamanya diingkari, nggak boleh. Nah, otomatis keyakinan ini membuat berang para teroris. Oleh karena itulah, maka keliru besar kalau ada yang mengatakan bahwa bibit terorisme adalah Salafi Wahabi. Itu keluar dari mulut orang-orang yang memiliki, dikhawatirkan memiliki sentimen akidah dan sentimen pemahaman aja. Dari dulu mereka itu merasa tersentil dengan Salafi Wahabi, ingin balas gimana ya caranya, ada terorisme, isu terorisme, udah aja dikait-kaitkan. Dikhawatirkan seperti itu, berawal dari sentimen pemahaman, sentimen manhaj, sentimen akidah, sentimen keyakinan, akhirnya muncul tuduhan yang jauh dari yang sebenarnya. Bagaimana kita menjelaskannya? Kita jelaskan bahwa kita ini bukan teroris. Bagaimana caranya? Dengan tingkah laku. Ya mungkin dengan omongan di mana-mana ngomong sambil berjenggot, sambil ngatung, saya bukan teroris, saya bukan teroris. Enggak mungkin begitu. Lalu bagaimana dengan akhlakul karimah? Kalau teroris kan kesannya menyeramkan ya. Jangan sampai kesan menyeramkan dari sosok teroris itu betul ada pada diri kita. Ketemu orang manyun. Ditanya mau kemana, nanya aja. Ada undangan rapat atau undangan kerja bakti dari RT dan RW, gak pernah hadir, gak pernah ikut campur. Ada tetangga sakit atau ada kemusibahan, gak pernah nengok. Ketika ketemu orang, gak pernah salam, gak pernah senyum. Ya pantas kalau kita dituduh teroris, karena secara mental kita meneror mereka. Coba ubah image semuanya itu. Tunjukkan bahwa orang berjenggot dan bercelana ngatung itu orang yang sangat peduli kepada tetangga, ramah, murah senyum, suka menolong, suka membantu, suka menghibur, dan suka bersosialisasi dengan sosialisasi yang menyenangkan. Ketika ada umpamanya undangan kerja bakti, kita cangkul keluar, linggis keluar, golok keluar, uang juga keluar airnya. Bapak-bapak minum dulu, ini saya sudah sediakan. Begitu. Ketika ada tetangga yang sakit, kita yang pertama kali menengoknya. Bila perlu kita antar ke dokter, ayo saya gendong ke dokter, biar saya yang bayar. Ketika ada rumah tetangga runtuh, kita yang pertama kali menengok. PRT, PRW, berapa kira-kira itu untuk membangun lagi? Coba hitung, nanti saya nyumbang $1,000. Maka semua orang mengenal kita sebagai sosok yang ramah, yang menyenangkan, yang peduli, yang perhatian, yang suka menolong. Kalau sikap kita kayak gitu, saya yakin gak mungkin kita dituduh teroris. Karena teroris kan menyeramkan. Maka nanti setiap kali orang melihat berjenggot dan celana ngatung, oh, pasti ramah nih orang. Tuh tetangga saya ramah banget, baik banget gitu. Saya yakin tuduhan teroris itu akan musnah dengan sendirinya. Begitulah cara menepis tuduhan teroris kepada kita. apakah sebuah pemerintahan dan perangkat-perangkatnya yang tidak melaksanakan hukum Islam disebut tagut, dan apakah mereka itu pemerintahan kafir? Nah, berdasarkan ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ini nanti materi kedua, ini sesi kedua. Tapi enggak apa-apa, kita jawab sekarang. Waman man di sana nakiroh ya, umum siapa aja. Wamalam yahkum bima ma di sana juga nakiroh umum apa saja. Jadi siapa saja, di mana saja, kapan saja yang tidak menghukum dengan ma apa-apa, apa-apa ini hukum yang umum, tidak hanya hukum politik, tidak hukum siasat, tidak hanya hukum perdana pidana, tapi hukum dalam seluruh hal, akhlak, muamalah, jual beli, termasuk ibadah, yang tidak menghukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu kafir. Sekarang kalau umpamanya yang tidak menghukum dengan hukum Allah itu di bidang politik dianggap kafir, bagaimana kalau orang tidak menjalankan hukum Allah di bidang umpamanya jual beli? Jual beli ketika menimbang wajib adil kan? Siapa yang tidak adil umpamanya mengurangi setimbangan, berarti dia tidak melaksanakan hukum Allah dalam hal jual beli, dalam hal timbang menimbang. Apakah orang itu kafir? Tidak. Dia muslim tapi muslim yang fasik. Umpama wajib berkata jujur, wajib berkata jujur itu hukum Allah, bukan hukum Allah. Dalam Al-Quran, dalam hadis, wa kunu ma'as-shodiqin, jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Kata Nabi SAW, alaikum bisiddiqi, wajib kalian itu jujur. Itu hukum Allah dalam Al-Quran dan Sunnah. Lalu kalau orang berbohong, melanggar hukum Allah enggak? Melanggar hukum Allah. Apakah kafir? Berbohong menyebabkan dia kafir? Tidak. Dia muslim tapi muslim yang maksiat, yang fasik. Wajib berbuat baik kepada orang tua. Itu hukum Allah, Al-Quran dan hadis. Lalu orang durhaka kepada orang tua, apakah dia kafir? Tidak. Dia muslim tapi muslim yang fasik. Tidak kafirnya orang-orang yang berdosa besar, yang melanggar hukum Allah dari aspek-aspek tadi atau aspek apapun, dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Di antara Al-Quran yang menjelaskan bahwa orang seperti itu tidak kafir adalah salah satu ayat. Allah menyatakan, ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat bi'idznillah. Kata Allah, kemudian kami wariskan kitab kepada hamba-hamba yang terpilih. Yang dimaksud kitab di sini Al-Qur'an. Yang dimaksud hamba-hamba yang kami pilih itu umat Islam. Lalu kata Allah, fa minhum dzalimun li nafsi, di antara umat Islam yang menerima kitab ini ada yang zalim kepada diri sendiri. Zalim kepada diri sendiri itu siapa? Yang zalim kepada diri sendiri adalah mereka yang mengabaikan perintah dan melanggar larangan, melanggar hukum Allah. Zalim kepada diri sendiri. Wa minhum muqtasidun, mereka yang kedua, di antara mereka ada yang pertengahan. Dan yang ketiga, wa minhum sabiqun bil khairat, ada juga yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi di akhir ayat ini Allah menyatakan jannatu adn, mereka akan masuk ke dalam surga Aden. Tiga-tiganya, termasuk yang zalim kepada diri sendiri. Oleh karena itu ketika Aisyah ditanya, siapa ketiga-tiga orang itu, apakah masuk surga? Kata Aisyah, ya, tiga-tiganya masuk surga. Walaupun nanti ada rincian. Nah, ini menunjukkan orang yang zalim kepada diri sendiri tidak kafir. Ada seorang sahabat, dia tukang mabuk dan susah meninggalkan kebiasaan mabuk. Tapi setelah mabuk dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah mabuk, hukum saya, dihukum, dicambuk, tobat ya. Beberapa hari kemudian mabuk lagi, datang lagi, ya Rasulullah, saya sudah mabuk, hukum saya, dihukum. Nah, kalau menurut logika orang tadi, siapa yang tidak menghukum dengan hukum Allah dia kafir. Orang mabuk berarti melanggar hukum Allah dalam hal itu kan. mestinya dia kafir. Kalau kafir dari muslim ke kafir harusnya dua, suruh syahadat lagi atau dibunuh, kan gitu. Ini dua-duanya enggak disuruh syahadat lagi, enggak dibunuh, hanya dihukum saja. Suatu saat ketika dia dihukum, sahabat mencelanya. Kata para sahabat, la'anakallah ma aktsaru ayyutabi. Semoga Allah melaknatmu, betapa seringnya orang ini dihukum. Mendengar itu kata Rasulullah SAW, la tal'anu fa wallahi ma alimtu illa annahu yuhibbullaha wa rasulahu au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian melaknatnya, karena demi Allah aku tidak mengetahui tentang orang ini kecuali orang ini adalah orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Dia tidak dikafirkan. Oleh karena itulah, kalau orang menganggap pemerintah yang tidak menerapkan hukum Allah itu secara otomatis kafir, konsekuensinya dia harus mengkafirkan orang yang berdusta, orang yang berdurhaka kepada orang tua, orang yang mabuk, orang yang berjudi. Pendek kata, semua pelaku dosa besar otomatis kafir. Pada giliran ini, pada gilirannya mereka terkena dengan pengkafiran oleh diri mereka sendiri. Karena apa? Mungkin mereka pernah berdusta, itu pasti, karena manusia. Mereka mungkin durhaka kepada orang tuanya, atau mereka merampok sesama kaum muslimin, merampok bank, merampok pom bensin. Hasil rampokannya mungkin ada yang kemakan oleh mereka, tidak disetorkan ke imamnya. Memakan harta rampasan yang mereka katakan fa'i tanpa izin imam, dosa besar, melanggar hukum Allah. Berarti kafir juga mereka. Jadi terlalu berat konsekuensinya memudahkan mengkafirkan siapapun yang tidak menghukum dengan hukum Allah. Itu pertama. Kedua, faulaika humul kafirun, mereka orang kafir. Kafir di sini itu kafir apa? Kafir besar apa kafir kecil? Para ulama ahli tafsir menyatakan ini kafir kecil. Pertama, banyak ayat menyatakan sibabul muslim fiskun wa qitaluhu kufur. Hadis. Mencela sesama mukmin fasik dan memeranginya adalah kufur. Sekarang umpamanya ada dua orang muslim berperang, satu dibunuh. Apakah pembunuhnya kafir? Berdasarkan hadis ini, ya kafir. Lalu kafir di sana kafir apa? Kafir besar apa kafir kecil? Keluar dari Islam atau tidak? Ternyata ayat dan hadis menyatakan tidak keluar dari Islam. Ayat menyatakan wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu faslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok mukmin saling berperang, kalau berperang pasti saling bunuh. Maka damaikan antara keduanya. Walaupun berperang oleh Allah masih tetap disebut mukmin, tidak kafir, tidak keluar dari Islam. Oh, kalau begitu kufur yang tadi teh kufur kecil, tidak keluar dari Islam. Dalam Sahih Bukhari Nabi SAW bersabda, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Janganlah sebagian kalian, janganlah kalian kembali kepada kekufuran sepeninggalku, yaitu sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Menurut hadis ini membunuh sesama mukmin kafir. Kafir apa? Kafir kecil. Karena ayat menyatakan dua mukmin yang saling bunuh disebut mukmin, walaupun dua-duanya saling membunuh, saling berperang. Oh, berarti kufur di sana kufur kecil, bukan kufur besar. Bahkan ikhtilaf, tafarruq oleh Al-Qur'an disebut kufur. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, wa la takunu kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Kata Allah, janganlah kalian menyerupai seperti orang yang ikhtilaf dan tafarruq setelah datang penjelasan-penjelasan yang terang. Lalu di ayat selanjutnya Allah menyatakan, akafartum ba'da imanikum, apakah kalian mau kufur dengan perbuatan-perbuatan tadi setelah kalian beriman? Ikhtilaf dan tafarruq pun kufur menurut ayat. Kufur apa? apa? Kufur kecil, bukan kufur besar. Otomatis faulaika humul kafirun, siapa yang tidak menghukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah dia kafir. Kufur apa di sini? Kufur besar atau kufur kecil? Kalau dianggap kufur besar, orang yang berdosa kufur. Orang yang durhaka kepada ibu bapaknya kufur. Orang yang ghibah itu kufur karena melanggar hukum Allah, karena tidak menerapkan hukum Allah di dalam berbicara, di dalam interaksi dengan orang lain. Otomatis semua yang berdosa besar nanti dianggap kufur, dan ini berbahaya loh. Bisa-bisa nanti mereka sendiri kena dengan keyakinan mereka sendiri, yaitu kufur, keluar dari Islam. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan kufur di sana kufur duna kufrin. Riwayat Ibnu Abbas ini ya, tidak hanya satu riwayatnya, banyak, sehingga orang sekali bersyah al-Albani menyatakan sanad ini hasan berdasarkan syawahid. Ada buku yang saya baca berjudul Salah Kafrah Salafi yang disusun oleh Syekh Abu Muhammad Al-Maqdisi. Di sini dia membantah riwayat Ibnu Abbas yang menyatakan kufrun duna kufrin itu lemah. Siapa yang paham ilmu hadis, dia akan tertawa mendengar penjelasannya ini. Karena dia berkutat pada satu rawi namanya Hisham bin Juhair. Hanya itu berkutat. Dia tidak melihat sanad-sanad lain dan komentar para ulama ahli hadis tentang masalah ini. Dia memfokuskan pada rawi ini semua, termasuk Syekh Al-Albani mendhaifkan ini, mendhaifkan rawi ini. Tapi dia tidak melihat bagaimana pendapat Syekh Al-Albani tentang riwayat Ibnu Abbas ini. Oleh karena itu, siapa yang membaca ini terus dia faham ilmu hadis, dia akan tertawa. Tapi siapa yang tidak faham ilmu mustalahul hadis, dia akan terpengaruh oleh buku ini. Makanya buku ini Salah Kaprah Salafi ada kurang satu kata. Kata yang terbuang adalah terhadap, salah kaprah terhadap salafi. Nah, ini yang bagusnya. Bukan salah kaprah salafi. Makanya buku ini tidak recommended untuk dibaca oleh orang-orang yang kurang faham manhaj, kurang faham mustalahul hadis, ilmu hadis. Pasti akan terini. Sampai kelancangan orang ini menyatakan, ucapan Ibnu Abbas itu kalau toh benar, maka kita akan benturkan itu dengan ayat dan hadis-hadis yang sahih. Itu dinyatakan begitu, dibenturkan. Ucapan Ibnu Abbas ini kalau toh benar, kita benturkan, dibenturkan oleh dia. Lancang banget itu kan bahasanya. Ya bahasa penulisnya, ya bahasa penerjemahnya. Karena memang orangnya lancang. Oleh karena itulah, maka penjelasan para ulama ahli hadis terhapus dengan penjelasan penulis buku ini yang dangkal pemahaman tentang hadis. Siapapun orang yang menelaah dan faham hadis, dia akan mengetahui kedangkalannya dan keculasannya di dalam menguraikan penjelasan tentang hadis. Tapi orang yang jahil tentang hadis, wah, ini buku hebat, luar biasa, wah. Penjelasan ulama tentang, ulama ahli hadis tentang riwayat ini, gak pernah dia baca, gak pernah dia gubris, atau dia gubris tapi tetap. Lalu Syekh Al-Utsaimin menyatakan, orang-orang yang sejenis ini, i'taqada thumma istadal ala i'tikadih, wa laisa istadalla thumma i'taqada bi istidlalih. Orang yang seperti ini sudah memiliki keyakinan awal terlebih dahulu, lalu mengambil dalil-dalil untuk menguatkan keyakinannya. Sebaliknya mestinya orang itu mengambil dalil, lalu mengambil keyakinan dari dalil ini. Dan istidlalnya, lihat penjelasan para ulama tentang dalil ini. Tapi karena memang orang itu memiliki background keyakinan yang sudah diyakini, beginilah pokoknya. Setiap dalil yang menunjang atau penjelasan dari dalil yang menunjang dia ambil, setiap penjelasan dalil yang bertolak belakang dari siapapun ini ditolak. Padahal penulis buku ini bukan ulama. Penulis buku ini jauh dari level Syekh Al-Albani, Syekh Al-Utsaimin, Syekh bin Baz, tapi oleh orang-orang yang membaca, yang mempunyai apa namanya keyakinan yang senada dengan ini, wah ini ilmunya lebih di atas para ulama. Padahal enggak kenal siapa ini sama sekali. Oleh karena itulah, maka riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang kufrun duna kufrin disahihkan oleh para ulama. Adapun penjelasan pensahihannya ini banyak. Ada satu buku di hadapan saya, judulnya Kaifa nu'aliju waqi'anal alim. Maknanya bagaimana kita mengobati realita pahit yang sedang kita alami. Realita pahit itu dilihat dari banyaknya kaum muslimin yang memahami Islam dan mengaplikasikannya secara salah. Kalau salah paham dan salah aplikasi itu tidak memadaratkan kepada umat Islam yang lain, agak mending. Paling kita cukup dakwahi, kalau enggak biarkan dia salah sendirian. Yang jadi masalah, kalau salah paham dan salah aplikasi ini berimbas kepada kaum muslimin secara keseluruhan. Contohnya aksi terorisme ini, mengkufurkan pihak lain yang tidak sepaham, membolehkan pihak yang tidak sepaham itu untuk dibom. Dulu sasarannya kepentingan-kepentingan barat, lalu bergeser sampai terakhir yang menjadi sasaran adalah pihak kepolisian. Di masjid lagi sholat Jumat lagi, kan gitu ya, di sana ada orang-orang Islam yang menjadi korban, mati juga. Nah, menurut ketetapan syariat sih, walaupun salah bunuh gitu ya, walaupun tadinya dia pasti sudah memprediksi, pasti ada orang-orang yang tidak terlibat akan mati juga, kan gitu. Sudah diprediksi, itu ada unsur kesengajaan. Andai tidak sengaja, wajib bayar diat, atau dikisos, atau dimaafkan. Kalau enggak, dia terjerumus ke dalam dosa besar. Dan dosa besar menurut pemahaman mereka berarti tidak menghukum dengan hukum Allah. Dan itu berarti kafir. Kekafiran itu balik kepada diri mereka sendiri. Nah, jadi kesalahpahaman dan salah aplikasi ini berimbas kerugian kepada kaum muslimin. Akhirnya setiap orang yang penampilannya seperti mereka dianggap teroris. Seperti tadi, yang ngatung, yang berjenggot, yang bercadar, dianggap teroris hanya karena pelaku terorisme kayak seperti itu. Rugi. Dan inilah kerugian yang diakibatkan dari kebodohan. Wallahu a'lam bishawab. Nanti akan lebih mendetail pada sesi kedua ya. Apa yang harus dilakukan ketika muncul gerakan-gerakan berbahaya dalam masalah akidah seperti Ahmadiyah dan lain-lain? Dalam kondisi saat ini tidak ada kekuatan Islam karena sebagian orang ada yang memeranginya dan ada yang mengangkat senjata. Ya, kita memiliki senjata ilmu, itu saja sebenarnya. Perangi dengan ilmu, bukan dengan senjata. Ahmadiyah, LDII, Syiah, dan yang lain-lainnya, penyimpangan dalam masalah pemahaman, perangi dengan ilmu. Dakwahi mereka itu, luruskan pemahamannya. Seperti itu, termasuk para pelaku teror. Pemahamannya kalau tidak diluruskan, kalau diberantas orang-orangnya, lahir lagi. Makanya dulu daurah terorisme ini di masjid ini juga beberapa tahun yang lalu pernah kita adakan, lalu diliput oleh stasiun TV tertentu dan diwawancara. Saya ditanya, apa saran saya terhadap pemerintah untuk memberantas terorisme seperti ini? Saya sarankan, luruskan pemahaman mereka. Bagaimana caranya? Caranya utus orang-orang yang mereka percaya untuk berdialog. Coba pemerintah ini kafir enggak? Kalau kafir kenapa? Kalau enggak kenapa? Dialog di sana. Terus bagaimana seharusnya? Dengan cara diluruskan pemahamannya, otomatis aksi terorismenya akan musnah dengan sendirinya. Tapi kalau orangnya ditangkap, bahkan ditembak, dibunuhi, pemikirannya enggak diluruskan. nanti lahir lagi, bahkan dengan semangat yang disertai dengan dendam. Bukan hanya dendam kepada pemerintahnya, tapi dendam kepada institusi yang memberantas mereka, seperti kepolisian gitu ya, keluarganya mungkin nanti akan jadi sasaran. Bahkan tak mustahil suatu saat yang menjadi sasaran pemboman itu orang-orang yang tidak setuju kepada mereka, seperti kita. Wah, ini gara-gara Ustaz ini nih kita jadi terborok. Udah sekarang kemarin polisi kita bom, sekarang Ustaz ini kita bom. Mustahil suatu saat itu terjadi. Seperti ini telah terjadi di beberapa tempat, tapi nggak perlu saya sebutkan. Tapi bukan di Indonesia, di negeri yang lainnya. Wallahu a'lam. Jadi dakwahi orang-orang yang menyimpang akidahnya, dakwahi. Apakah seseorang yang melakukan jihad, namun pemahamannya salah? Meyakini yang dilakukan ini benar. Jika meninggal, apakah syahid? Misal melakukan bom bunuh diri tidak pada tempatnya. Ya, ini pertanyaan yang bagus. Pertanyaan ini pernah diungkapkan kepada para ulama. Di antaranya, penjelasan dan pertanyaannya dimuat di dalam sebuah buku yang berjudul yang saya bacakan tadi, Kaifa Nu'aliju Waqi'anal Alim. Ada pertanyaan seperti itu. Jadi pertanyaannya begini, faqad yaral ba'du annal qiyama bimithli hadil a'mal naw' minal jihad. Wa anna al-qa'ima bi'amali mithli at-tafjir aw al-iqtiyal idza qutila fa innahu yu'tabaru shahidan fi sabilillah. Wa li bayani hadhihi al-mas'alah wa hal hadha naw' min al-istishhad fa 'alaina an na'rifa mal istishhad fi sabilillah. Pertanyaannya begini. Sebagian orang menganggap bahwa melakukan perbuatan-perbuatan tadi adalah salah satu jenis jihad. Dan orang yang melakukan perbuatan tadi seperti pemboman gitu ya, teror, apabila mati terbunuh dalam keadaan demikian dianggap syahid di jalan Allah. Pertanyaan untuk membahas, untuk menjelaskan masalah ini, apakah ini betul termasuk syahid? Maka tolong jelaskan apa makna syahid. Dijawablah ini oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi di Masjid Nabawi di Madinah. Dan pernah dimuat di dalam majalah atau koran Al-Muslimun pada tahun 1996. Beliau menjawab begini. Kata beliau, ada dua keadaan seseorang yang terbunuh di medan perang. Keadaan pertama, orang-orang muslim memerangi, berperang di negeri kafir, memerangi orang-orang kafir untuk menuntut atau menyuruh mereka masuk Islam, masuk ke dalam agama Allah. Lalu orang itu terbunuh, maka orang itu syahid dan dia akan bahagia dunia dan akhiratnya. Kedua, sekarang musuh yaitu orang kafir memerangi negeri kaum muslimin, seperti umpamanya perang Uhud, orang-orang muslim memerangi mereka. Orang-orang muslim yang gugur di medan perang seperti itu juga syahid. Sama dengan yang pertama. Mereka itu tidak perlu dikafani, tidak perlu disolatkan, tidak perlu dimandikan. Kuburkan aja dengan pakaian yang melekat pada dirinya, dengan darah. Mereka hakikatnya hidup di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi syahid dengan dua keadaan tadi disyaratkan Pertama, perangnya itu atas izin dan instruksi dari imam kaum muslimin, di bawah komando dan perintah dari imam tersebut. Kalau seorang muslim berperang sendirian atau berperang dengan beberapa orang tanpa instruksi dari imam kaum muslimin, perangnya itu batil. Dan kalau dia terbunuh, sedikit pun dia bukan mati syahid, karena tidak adanya izin dan instruksi imam terhadap orang yang seperti itu. Termasuk yang seperti ini adalah orang yang melakukan pemboman, baik bom bunuh diri ataupun bukan. Maka resiko dari pemboman itu banyak di kalangan kaum muslimin yang juga mati, laki-laki, wanita, anak-anak ataupun orang dewasa. Dan dalam jihad yang sebenarnya pun itu tidak dibolehkan. Kalau umpamanya ya, ada sekelompok orang-orang kafir mengepung 5 orang-orang muslim, boleh gak kita lemparkan rudal ke tengah-tengah itu? Diyakini orang kafir yang berjumlah 1000 orang itu mati semuanya dengan rudal itu. Tapi otomatis ada 5 orang kaum muslimin yang juga akan mati di sana. Boleh gak? Tidak boleh. Kalau diketahui di sana ada 1 orang muslim saja, maka membunuhnya secara sengaja sama dengan membunuh sesama muslim, walaupun berakibat ribuan orang kafir mati karena aja. Dalam jihad, medan jihad yang sebenarnya pun itu tidak boleh, apalagi ini bukan dalam medan perang. Berdasarkan hal itu, maka orang yang mati dengan cara bunuh diri yang tidak syar'i, sedikit pun dia tidak mati syahid, sekalipun dia meyakini kebenaran dari apa yang dilakukannya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Apakah khuruj termasuk jihad? Khuruj yang biasa dilakukan oleh kalangan tertentu. Yang dimaksud khuruj adalah keluar untuk berdakwah. Keluarnya itu 3 hari, 40 hari, dan seterusnya. Dakwahnya apa? Dakwah cuma satu. Ke masjid, setiap masjid lalu ngajak sholat. Sudah aja ngajak sholat. Bagaimana cara sholatnya? Sebodoh amat. Yang penting sholat, mau benar mau salah. Kalau umpamanya dalam sholatnya ada kebidahan, peduli amat. Yang penting sholat. Karena dalam pandangan mereka tabu untuk berbicara ikhtilaf. Yang diikhtilafkan tidak boleh dibicarakan. Tabu banget, gitu. Nah, adapun selain sholat mereka tidak peduli. Apakah ini jihad? Kalau dakwahnya jihad, tapi kekeliruan dalam dakwah tentu saja menyebabkan nilai jihadnya menjadi terhapus. Di mana kekeliruannya? Pertama, mereka menetapkan 3 hari, 40 hari dan seterusnya itu tanpa dalil. Saya pernah nanya ketika di Masjid Istiqomah, tahu ya, itu beberapa tahun yang lalu tuh. Datang seorang yang tadinya mantan pemusik lalu masuk Islam, Cat Steven, Yusuf Islam ya, ke Istiqomah. Ada juga rombongan, rombongan yang khuruj tadi dengan ulamanya dari Pakistan. Pas saya sholat di sana, sholat duhur, lalu beres sholat duhur orang ini kemudian ceramah, tapi dalam bahasa Arab, nggak ada yang bisa menerjemahkan. Ada yang kenal ke saya, lalu saya minta untuk menerjemahkan. Saya bilang, sebelum diterjemahkan nanti kita, saya ingin nanya-nanya dulu. Kalau saya menerjemahkan, nanti menerjemahkan sesuatu yang batil. Saya tanya, apa dalilnya khuruj? Ini yang hafidh Quran, yang disebut ulamanya menyatakan, oh itu ada ucapan Umar bin Khattab yang saya tidak tahu apakah sahih atau tidak. Dia sudah nyatakan begitu. Ucapan Umar mengatakan, kalau kamu mampu melaksanakan ajaran Islam 10% aja dari ajaran Islam, kamu masuk surga. 10% dari ajaran Islam. Nah, kata dia, kalau waktu sebulan yang kita miliki, ambil 10%-nya 3 hari. Kita ambil 3 hari untuk keluar mendakwahi orang. Makanya ada khuruj minimal 3 hari. Kalau dari setahun, setahun kan 360 sekian, genapkan 400 hari, 10% dari 400 hari, 40 hari gitu ya. Jadi khuruj yang kedua 40 hari dan seterusnya. Saya tanya, itu kan ucapan Umar, bukan Quran dan Sunnah, dan belum tentu sahihnya ya. Nah sekarang saya tanya, Umar menyatakan 10% dari ajaran Islam, tapi Anda mengaplikasikannya 10% dari waktu hidup kita. Udah gak nyambung tuh. Sebulan jadi 3 hari, setahun jadi 40 hari ya. Mestinya 10% dari ajaran Islam itu kalau sholat sehari 5 kali 10%-nya jadi sekali gitu ya. Saum sebulan 10%-nya jadi 3 hari gitu kalau mau gitu ya. Nah kalau seperti itu keliru. Bagaimana dengan ayat yang menyatakan udhulu fi silmi kafah? Kalau 10% diamalkan, 90%-nya dibuang, apa mungkin seorang muslim kayak begitu? Jadi ini gak bisa diterima dari segi apapun. Apa jawabannya? Anta alim, kata dia. Engkau alim, kalau engkau ikut bersama-sama kami, dengan kami khuruj, pasti kami akan terbimbing. Alah ngajak. Itu ulamanya yang hafidz Quran. Bertolak belakang dengan ayat, bertolak belakang dengan hadis, bertolak belakang dengan logika, dan aplikasinya itu gak benar. 10% dari ajaran Islam kok diaplikasikan 10% dari waktu hidup kita? Itu kekeliruan luar biasa. Terus kedua, kenapa kalian ngajak sholat saja, yang lain enggak? Oh karena sholat itu tiang agama, kalau agama tiangnya beres, agamanya beres, katanya gitu ya. Jadi yang paling penting dari ajaran Islam sholat. Saya tanya, penting mana sholat dengan akidah, dengan tauhid? Ya sama penting. Iya betul sama, saya bilang. Tapi mana yang lebih penting? Pasti dia jawab akidah. Karena rukun Islam yang pertama syahadat, sholat itu kedua. Kenapa kalian tidak memulai dari akidah? Kok dari sholat? Akidah kan lebih penting. Oh tapi kan semua Islam akidahnya sama. Oh gak bisa, saya bilang, akidah umat Islam beda-beda. Saya berikan bukti gitu. Nah ini mestinya, wah Masya Allah anta alim gitu. Wah kalau engkau bersama-sama kami, gabung dengan kami, pasti lebih semarak. Bukannya mereka yang ikut kita ya, malah kita yang diajak. Jadi karena banyaknya penyimpangan yang prinsipil seperti itu, kesalahan istidlal pengamalan dalil, gak mungkin yang kayak begitu disebut jihad. Wallahu a'lam. Apakah harus berilmu dan beramal banyak dulu lalu berdakwah? Iya, tergantung jenis dakwahnya. Dakwah tidak harus menjadi ustaz dulu kalau dakwahnya bukan ceramah. Tapi kalau ceramah iya harus jadi ustaz dulu. Tapi kalau dakwah umpamanya ngariung di warung kopi sambil ngopi sambil ngobrol. Saya kemarin tuh ngaji di Masjid Raya Cipaganti tentang bulughul maram. Waduh menarik, yuk kita ikut nanti. Itu juga dakwah. Tanpa harus menjelaskan apa isi bulughul maram. Ngajak orang untuk ngaji itu dakwah. Kalau dakwah yang seperti itu siapapun harus. Tapi kalau dakwah dalam bentuk transfer ilmu, transfer keyakinan, memberikan ilmu, menjelaskan ilmu Quran dan Sunnah, ya itu harus wajib dengan ilmu, tidak boleh dengan kebodohan. Apakah seorang ibu yang melahirkan dikatakan sebagai jihad, dan bagaimana cara memberitahu kepada orang tua bahwa tidak semua yang bercadar sebagai teroris? Oh, dua pertanyaan itu. Ibu yang melahirkan apakah jihad? Ibu yang melahirkan pertama, menderita enggak? Super menderita. Mungkin penderitaannya tidak ada bandingannya tuh. Rasa sakit yang dialami oleh ibu yang melahirkan tidak ada bandingannya. Rasa penderitaannya tidak pernah dialami oleh laki-laki itu. Dan kalau mati dalam keadaan demikian, oleh Nabi dicap sebagai orang yang mati syahid. Nah, kalau penderitaannya tinggi, menggugurkan banyak dosa, menghasilkan banyak pahala, dan kalau mati syahid itu sudah lebih dari cukup untuk menunjukkan bahwa melahirkan yang dialami oleh seorang ibu adalah suatu amalan yang luar biasa, tidak ada bandingannya ya. Kalau mati syahid, kalau selamat gugur dosa dan pahala banyak. Makanya yang sering aja melahirkan. Bagaimana memberitahu kepada orang tua bahwa tidak semua cadar itu teroris? Beritahu, Bu, tidak semua yang cadar itu teroris, gitu aja udah. Ya, buka forum untuk menjelaskan teroris itu begini dan kita anti yang kayak gitu, gitu ya. Tidak semua yang bercadar teroris dan tidak semua teroris bercadar, enggak ada kaitannya. Cuma memang ada beberapa pelaku teror istrinya bercadar dan laki-lakinya berjenggot dan ngatung, itu tidak bisa kita pungkiri, diekspos di media-media elektronik juga, sehingga banyak orang yang menyamaratakan ya, begitu. Sampai di sini saja dulu sesi pertama ini karena waktu zuhur sudah tiba. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.